senandung rindu. Melodi cinta yang menggebu di dalam hati yang terpaku. Namun apalah dayaku, rembulan kelabu di malam yang kelam membisu. Hanyalah bayangan yang semu. Akhirnya kasih pun tak sampai. Maafkanlah aku. Tetapi aku tak mungkin mengatakan. Biarlah cinta hanya sebatas angan. Aku bukanlah rembulan seindah yang kau bayangkan. Tetapi redup dan tiada bersinar. Kau dengar alunan lagu bersenandung rindu. Melodi cinta yang menggebu di dalam hati yang terpaku. Tetapi aku tak mungkin mengatakan. Biarlah cinta hanya sebatas angan. Aku bukanlah rembulan seindah yang kau bayangkan. Tetapi redup dan tiada bersinar. Cinta yang menggebu di dalam hati yang terpaku. Akhirnya kasih pun tak sampai. Maafkanlah aku. Maafkanlah aku.